Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sudah melewati dua qism dari taksim kana wa akhawatiha. Al-qism al-awwal alladhi ya'mal bi qari syarq في رفع المبتدا ونصب الخبر في النسخ. نعم. يأتي كان أمس أصبح أضحى ظل بات صار ليس. هذا القسم الثاني الذي يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه لينسل دول على النفي أو semisalnya. Semisal nafi apa? Nahyun wa dua. Yani nafiyu, nahi, nafiyun, nahyun, dua. Nah. Baik. Dengan ma nafiyah, la nahiyah dan la du'aiyah itu. Manafia, la nahia dan apa? La doa, doa iya. Nah, nafia doa iya. Nah, jadi lebih mudah mengingat. Manafia, la nahia dan la nafia doa, doa iya. Nah. La nafiyah du'aiyah seperti la zala khairuka amiran. La zala khairuka amiran. Naam. Tayyib, kemudian al-qismu tsalits. Ayat qismu tsani apa saja? Ma zala man fakka ma fatiya ma bariha. Kemudian al-qismu tsalits tersisa madama. Tersisa ma madama, na'am. Ini al-qismu tsalits. Ma ya'malu hadzal 'amala yang berfungsi dengan fungsi ini, amal ini bi syarti an tataqaddamahu mal masdariyatu dzarfiyatu. Dengan syarat didahului oleh ma yang disifati. Ma ini disifati dengan dua sifat, al-masdariyatu al-dhorfiyatu. Nah, nanti akan dijelaskan apa makna sifat masdariyah dan sifat dhorfiyah. Wahuwa fi'lun wahidun, dan dia adalah satu fi'il. Wahuwa dama, yaitu fi'il dama. Nahwu la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. La ashabuka, saya tidak akan berkawan denganmu. Madama selama, selama zaidun mutaraddidan ilaik, selama zaid berbolak-balik kepadamu. Berbolak-balik kepadamu, menemuimu. Nah, yani selama maknanya itu selama Zaid itu masih engkau terima, masih berkawan dengan dia gitu. Nah, selama Zaid berbolak-balik kepadamu. Baik. Fama masdariyatun dzarfiyatun, i'rabnya ya, ma masdariyatun dzarfiyatun. Wa dama fi'lun madin, fi'lun madin nasikhun min akhwati kana, yani na'am, mabniun 'ala madha? Mabniun 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab. Ma masdariyah dzarfiyah juga mabniun 'ala ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Ada ma fi'il madhi nasikh wa bi al-fathah la mahalla al-i'rab. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara. Tayyib. Wa Zaidun ismuha, yani ismu dama. Sama marfu'un biha, ya. Kemutaraddidan khabaruha mansubun biha, dan seterusnya. Tayyib, i'rabnya nanti. Wa summiyat ma, dan disebut ma hadihi, ma hadihi disebut masdariyah, dinamakan masdariyah. Wa summiyat ma hadihi masdariyatan, disebut masdariyah. Li'annaha tu'awwilu, karena sesungguhnya ma ini tu'awwilu menta'wil ma ba'daha fi'il yang datang setelahnya bil masdar, dengan masdar. Dia menta'wil fi'il yang datang setelahnya dengan penakwilan masdar. Wa huwa ad-dawamu, yaitu ad-dawam. Fi'il setelahnya kan dama, ya. Ma dama. Nah, dama fi'il in fi'il madhi. Nah, ma masuk ke dama, menakwilkan dama menjadi ad-dawam. Menakwilkannya dengan masdar, yaitu ad-dawam. Masdar dama adalah ad-dawam. Nah, dawam itu mengandung makna apa? Selalu, ya, selalu. Nah, terus gitu. Wa dzarfiyah liniyabatiha 'anil dzarfi. Wa dzarfiyatan, yani wa summiyat ma hadhihi masdariyatan. Penjelasannya sudah tadi. Kemudian wa dzarfiyatan, dan juga disebut dzarfiyah liniyabatiha 'anil dzarf. Karena ma ini, ya, menggantikan dzarf, menggantikan, ya, dzarf. Wa huwa al-muddah, yaitu al-muddah. Al-muddah artinya jangka waktu. Al-muddah artinya jangka waktu. Jadi ketika digabungkan ad-dawam dan al-muddah, muddat dawam, nah gitu. Al-muddah fungsi dzarfiyahnya muddah. Nah, kemudian dia menakwilkan fi'il setelahnya jadi masdar dawam, hanya digabungkan menjadi muddata dawam. Ah, gitu takwilnya, muddata dawam. Bagaimana mengartikan muddata dawam? Mudda menunjukkan jangka waktu, dawam menunjukkan selalu, hanya diartikan selama. Singkatnya selama. Jadi la ashabuka. Ah ya, wat takdiru fil mithalis sadiqi. Ya, takdir pada contoh yang lalu, yang lewat, la ashabuka. Coba lihat, madama muddat dawami, muddata dawami. Jadi la ashabuka muddata dawami. Nah, itu muddat dawami. Dari mana dipetik muddat? Takdirnya muddata tadi dijelaskan bahwa ma disebut apa? Dzarf yang berfungsi sebagai pengganti dzarf, yaitu muddah. Kemudian dari mana diambil dawam? Masdar dawam dari mana? Itu takwil dari fi'il, ya, yang dimasuki ma. Karena ma masdariyah tu'awwilu ma ba'da bil masdar, yaitu dawam. Jadi menjadi ta muddata dawami. Artinya selama. La ashabuka, aku tidak akan berkawan denganmu. Muddata dawami, selama, ya, sepanjang Zaid mutaraddi, muddata dawami Zaidin, selama sepanjang Zaid mutaraddi dan ilaik, berbolak-balik kepadamu. Nah, jelas. Wa mithaluha min at-tanzil, contohnya dari at-tanzil Quran yang turun, madum tuhayya. Nah, dalam surat Maryam, madum tu hayya. Naam. Jadi di rob aja ma masdariya dzarfiya, kemudian dum yakni ini dama ya. Di rob seterusnya kemudian di sini dikatakan fatta'u ismuha. Tamam? Wa hayyan khabaruha ya. Wa taqdiru petik dari madum madza muddata dawami. Muddat dawa dawami. Madumtu atta kan saya ya. Jadi muddat dawa dawami. Nah. Hayya selama sepanjang aku hidup. Nah, selama aku hidup. Tayyib. Bisa di'rab ya. La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaik. Indaman? Sudah lupa urutannya. Indaman? Man yurid al-i'rab? Bebas. Fadhal. Ilaika. Naam. La. Aina la? Ya siap. Hah? Baik lah, bas. Irfa' sawtak, bas. Ashabu. Aywa. Naam. Tayyib ana. Wal kafu. Min. La. Baik. Mutaraddidan. Harfu jar arif, harfu jarrun ma ila harfu jarrin mabni ala as-sukun. La. Tayyib. Wal jar wal majruru. Baqiya wal masdarul muawwalu. Bi ma. Ala dzarfiyah. Nah, mansubun ala dzarfiyah. Begitu ya Rabbi. Tayyib, wal takdiru. Aywa la ashabuka muddat dawami Zaidun dan ilaik. Tayyib, ma dumtu hayyan. Indaman. Ini lebih mudah, lebih singkat. Ya Allah. Indaman. Ilyas, tafadhal. Ya. Wal masdarul muawwalu bima ala dzarfiyati masdarul dzarfiyati muddata dawami hayyan tahayna ya tiga aqsam kana wa akhwatiha sudah kita lewati semua. Naam. Tersisa dari matan qaul Ibn Ajirrum wa ma tasarrafa minha ila akhirih. Naam, wa qaul musannif wa ma tasarrafa minha ila akhirih ay yaitu tahawwala. Tasarrafa maksudnya tahawwala. Ya. Beralih gitu. Ai tahawwala beralih, berubah. Naam. Berganti min sighatil madi ila sighatil mudari'i dari sighah al madi ke sighah al mudari' atau ila sighatil amri atau beralih ke sighah al amr atau ila ghairi dalik atau selain dari itu. Naam. Itu makna ma tasarrafa minha. Makanya dicontohkan di matan nahu kana wa yakunu. Nah, tasarrafa dari kana yakunu ini mudari'nya kun, ini amarnya. Tasarrafa dari asbaha yaitu mudari'nya yusbihu, amarnya asbih. Begitu ya. Baik. Wa ma'nahu anna al-mutasarrifa min hadhihi al-af'ali, maknanya bahwa sesungguhnya ya yang merupakan peralihan dari fi'il-fi'il ini yathbutu lahu hadzal 'amalu, yathbutu lahu hadzal 'amalu berlaku kan, tetap berlaku padanya hadzal 'amalu, amalan ini, fungsi ini. Wahuwa yaitu fungsi nasakh, nasl mubtada wal khabar yaitu raf'ul ismi wa nasbul khabar. Kama thabata sebagaimana fungsi itu tetap ya lil madi untuk fi'il madinya minha dari fi'il-fi'il tersebut. Naam. Kama thabata lil madi minha yakni kama thabata lil madi min hadhil af'al. Naam. Famithalul mudari'i qauluk, contoh mudhari'. Siapanmu yakunu Zaidun qa'iman wa yusbihu Amrun nashitan. Ya. Baik. Zaid akan berdiri. Amr akan cekatan ya, akan gesit di waktu subuh gitu. Fayakunu fi'lan mudari'un marfu'. Fi'lan mudari'un marfu' li tajarrudihi 'ani nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafi'id dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa alid wa huwa min wa huwa mutasarrifun min kana nasikhah. Wa huwa mutasarrifun min kana nasikhah. Tarfa'u al-ismu wa tansibu al-khabar. Idhan wa Zaidun ismuha, ismuha naqulu madha marfu'un bi biha. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu 'ala akhirih. Wa qa'iman khabaruha mansubun biha wa alamat nasbihi al-fathatu dhahira ala akhir al-fathatu dhahira ala akhirih. Nah, wa mithluhu ma ba'dahu begitu ya, dan semisal dengannya i'rabnya kalimat setelahnya yusbihu amrun nasyitun, sama persis i'rabnya. Tamam. Wa mithaluhu ma min at-tanzili. Contoh keduanya dari Al-Qur'an yang turun qauluhu ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan rasul itu atas kalian ya sebagai saksi, jadi saksi atas kalian. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Sehingga bumi itu ya menjadi hijau. Far rasulu ismu yakunu wa shahidan khabaruha wal ardu ismu tusbihu wa mukhdar khabaruha. Tayyib, i'rab dulu ya. Yakuna ar-rasul 'alaikum shahida. Isra ya. Siapa yang belum kah? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Baik, Isra. Mari. Al-wawu di sini katanya atifah. Naam. Yakuna la tadi wa yakuna wawnya atifa, jadi yakuna ma'tuf fi'lun mudari'un ma'tufun ala fi'lin fi'lin mansubin qablahu, dia mansub ini yakuna wa yakuna, jadi yakuna fi'lun mudari'un ma'tufun ala fi'lin madha mansubin qablahu. Baik, ha baik, wa huwa mutasarrifun min kananna nasifa. Tayyib, ar-rasulu ismuha tayyib wal kaf mabni ala wal mim alaikum wal mim alamat jam'i dhukur. Tayyib, shahidan tayyib tadi jar majrur, jar majrur muta'alliq wa yakuna ar-rasulu alaikum shahidan. Nah, alaikum shahidan, shahidan alaikum. Jar majrur muta'alliq bi shahidan. Na'am, shahidan alaikum, jadi saksi atas kalian, jadi ta'alluq alaikum dengan shahid. Ha, fa tusbihu al-ardu mukhdarra. Na'am, dallah. Fa atifah juga. Na'am. Hmm. Baik. Wa mithalul amri, contoh fil amrnya, qawluk kun qa'iman wa asbih nasyitan. Kun qa'iman, menjadilah kamu orang yang berdiri. Asbih nasyitan, ya. Tayyib, jadilah orang yang gesit di waktu subuh gitu ya. Fakun, nah, fi'lu amrin, fakun fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa huwa mutasarrifun min kana nasikhati tarfa'u isma tansibul khabar ismuha madha kun dhamirun mustatirun fiha wujuban takdiruhu an anta wa qa'iman khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbiha al fathah dhar ala akhirih wa mithlu ma ba'da asbih nasyitan sama persis i'rabnya ya. Naam, wa mithaluhu min al-Qur'anil Majid, qulhu ta'ala kunu hijaratan. Contohnya dari Quran yang agung, firman Allah Ta'ala kunu hijaratan. Fal wawu ismuha wa hijaratan khabaruha wa qis 'alayhima ghayrahuma. Nah, ini dulu kita i'rab dulu, kunu hijaratan. Fadhal Hamzah. Ismuha tayyib hijaratan tayyib waqis alaihima dan kiaskan atas keduanya ghairahuma selain keduanya dikiaskan saja ya. Nah, bagaimana tasarruf mutasarrifnya gitu ya. Tayyib, tambih lahir, tambih perhatian, peringatan. Qaulul musannifi, ucapan al-musannif, laisa amrun syakhisan, yang dicontohkan di matan. Coba lihat ya matan kembali. Taqulu kana Zaidun qa'iman, ini jelas maknanya, wa laisa amrun syakhisan. Wa laisa amrun syakhisan, apa makna laisa amrun syakhisan? Nah, ini dijelaskan tadi. Ini disyarah penjelasan maknanya. Qaulul musannifu, qaulul musannifi laisa amrun syakhisan ay zahiban aw hadiran. Jadi syakhisan itu maknanya bisa zahiban, bisa juga hadiran. Nah, ada dua maknanya. Jadi laisa amrun syakhisan ay zahiban berarti amr ya, tidak pergi. Nah, yani tidaklah amr pergi gitu. Laisa amrun syakhisan, tidaklah amr hadir. Sebagaimana yang kedua. Kenapa? Fa inna syukhusa karena sesungguhnya asyukhus ya ya'ti bi makna safar. Datang dengan makna safar. As-safar itu pergi. Diartikan syakhison, yakni zahiban. Tidaklah amr pergi. Safar. Wa bimakna al-hudur. Dan datang juga dengan makna al-hudur, kehadiran. Laisa amrun syakhison, laisa amrun hadiran. Jadi memang ada dua maknanya. Kama qalahul al-faisi. Sebenarnya dikatakan al-Faisi, undur hasyata Abin Najah, lihat hasyah catatan kaki Abin Najah, ta'liknya Abin Najah, ala syarhi atas syarh al-Syeikh Khalid al-Azhari ala matnil ajur rumiyah. Lihat hasyah Abin Najah atas syarah Syeikh Khalid al-Azhari terhadap matan al-ajur rumiyah. Dan juga wa hasyiyat al-Hamidi, lihat juga hasyiyat al-Hamidi ala al-Kafrawi ala matn al-Ajurumiyah atas matan al-Ajurumiyah, hasyiyat al-Hamidi atas al-Kafrawi atas matan al-Ajurumiyah. Nah, itu sumber rujukannya. dalam mengartikan laisa amrun syakhisan bisa bermakna laisa amrun zahiban atau bisa bermakna laisa amrun hadiran. Nah, alhamdulillah intahaina, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa subhanallahi walhamdulillah.